Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yafir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali, itu masih pada poin yang ke-8 dari Suarif Anil Haq, yaitu Al-Ujubu, Ujub. Yang terakhir kita baca adalah ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang yang memiliki ujub, membanggakan dirinya, dia akan memandang dirinya memiliki keutamaan dan akan merendahkan yang lainnya. Dan dia akan terus-menerus untuk membela seluruh apa yang dia ucapkan karena memandang dirinya adalah orang yang darinya keluar kebenaran dan juga seterusnya, seperti yang telah kita lewati ucapan dari al-muallif rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, qala al-hafidz adz-dzahabi rahimahullahu taala, berkata al-hafidz adz-dzahabi rahimahullah, fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fayusallitu Allahu alaihi man yu'dhihi li su'i qasdihi wa hubbihi lirri'asati ad-diniyyati fahada da'un khafiyyun sara 'ala nufusil fuqaha. Kata al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, fakam min rajulin, maka betapa banyak, kata beliau, seseorang, betapa banyak orang yang nataqa bil haqqi, yang dia berbicara dengan kebenaran. Itu berbicara tentang kebenaran. Betapa banyak, kata beliau, orang yang berbicara dengan kebenaran. Wa amara bil ma'rufi, dan juga dia memerintahkan hal yang ma'ruf. فَيُسَلِّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يُؤْذِيهِ. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yusallitu alaihi man yu'dhihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya orang yang mampu, itu berkuasa atas dirinya, itu mampu untuk memberikan adiyah, memberikan gangguan, memberikan idha kepada orang tadi. Orang yang berbicara kebenaran, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya orang yang bisa menguasainya, yang bisa yu'dhihi, itu memberikan idha, gangguan kepada dirinya. Hal ini, kata beliau rahimahullah, lisu'i qasdihi, dikarenakan jeleknya niatan dia. Itu lisu'i qasdihi, dikarenakan jeleknya qasd, tujuan dia, niatan dia. Wa hubbihi lirri'asati ad-diniyyati, dan juga dikarenakan hubbihi, cintanya dia kepada ar-ri'asah, itu kepemimpinan dalam urusan agama. Dia pengin diutamakan. Dia pengin dinomorsatukan di atas yang lainnya. Ini tujuan-tujuan yang jelek. Padahal dia adalah orang yang rajulun nataqa bil haqq, orang yang berbicara kebenaran. Wa amara bil ma'ruf, dan juga memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Namun dikarenakan memiliki niatan-niatan dan ambisi terhadap ar-ri'asah ad-diniyah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adiyah. Itu dengan adanya orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan adiyah kepada dirinya. Kata beliau rahimahullah, fahada da'un khafiyun sara fi nufusil fuqaha. Maka yang semacam ini adalah merupakan da'un khafiyun, itu penyakit yang khafi, itu penyakit yang samar, yang sara fi nufusil fuqaha, yaitu yang menjangkiti, yang berjalan fi nufusil fuqaha, pada jiwa-jiwa para fuqaha. Maka penyakit yang semacam ini, da'un, itu penyakit yang khafi, yang samar, ini yang menjangkiti mereka para fuqaha, itu orang-orang yang berilmu. Jangan dianggap kalau seseorang sudah berilmu, dia selamat dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Justru semakin dia berilmu, dia memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan juga memiliki ambisi terhadap ar-ri'asah ad-diniyah, itu kepemimpinan dalam urusan agama. Maka dengan niatan-niatan yang jelek seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada dirinya gangguan-gangguan lisu ikosdihi, dikarenakan jeleknya niatan orang tersebut. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata al-muallif rahimahullah, وَالنَّفْسُ تَأْنَفُ مِنَ الْإِنْكِيَادِ وَالْإِتِّبَى. Dan yang namanya jiwa, kata beliau, تَأْنَفُ مِنَ الْإِنْكِيَادِ وَالْإِتِّبَى. Jiwa itu, kata beliau rahimahullah, تَأْنَفُ itu tidak suka, memandang rendah, tidak suka, kata beliau, yang namanya jiwa, untuk ingkiyad, itu untuk tunduk. وَالْإِتِّبَى, dan juga melakukan ittiba, mengikut. Ilangnya jiwa manusia, dia diberikan kesombongan, tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan juga tidak mau ittiba. Wa markuzun fiha naw'un minal kibr wa mudafa'atil mukhalifi illa man 'asama Allah. Dan kata beliau rahimahullah, jiwa tersebut markuzun fiha, itu sudah diberikan ketetapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah ada benih-benih. Nau'un minal kibr, satu jenis dari penyakit al-kibr. Wa mudafa'atil mukhalifi, dan juga mudafa'ah, itu melawan orang-orang yang menyelisihi, yang berbeda dengan dirinya. Ini jiwa manusia. Ta'nafu minal inkiyad, tidak mau tunduk, tidak mau ittiba, dan ditetapkan sedikit bagian dari al-kibr, kesombongan. Wa mudafa'atil mukhalifi, dan juga mudafa'ah, yaitu menolak, membantah orang-orang yang menyelisihinya. Illa man 'asama Allah, kata beliau, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau rahimahullah. La siyama man lam yujalis man yuktada bihi minalladina idha dhukiru bi ayatillah lam yakhiru alaiha summa wa umyanan. Kata beliau rahimahullah, terlebih lagi kata beliau, man lam yujalis man yuktada bihi, yaitu orang-orang yang tidak mujalasah, tidak melakukan mujalasah dengan orang-orang yang yuktadabihi, yang diambil contohnya, yang diikuti oleh manusia. من الذين إذا ذكروا بآيات الله. Ya, dari orang-orang yang إذا ذكروا, jika mereka diingatkan, بآيات الله, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, لم يخروا عليها سما وعميانا. Itu mereka tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa wa umyanan, dikarenakan tuli, kata beliau rahimahullah, wa umyanan, dan juga buta. Itu dikarenakan ada kesombongan pada dirinya. Dikarenakan ada penyakit-penyakit tadi yang disebut oleh beliau rahimahullah yang ada pada jiwa tersebut. Sehingga ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti. Summa wa umyanan, dikarenakan sum dan juga umyanan. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, law anna al-mubtadi'a tawadu'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyihi lattaba'a mubtadi'a. Kalau seandainya al-mubtadi', itu orang yang melakukan kebidahan-kebidahan, yang membuat kebidahan-kebidahan, tawadu'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyihi, kalau seandainya dia tawadu'a, itu mau merendahkan diri, li kitabillah wa sunnati nabiyyihi, mau merendahkan diri terhadap kitabullah, tunduk kepada kitabullah dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, lattaba'a mabtudi'a, niscaya dia akan mengikuti mabtudi'a, itu apa yang dia akan tambah-tambahi padanya, apa yang dia akan jadikan perkara-perkara bidgah padanya, itu dia akan tunduk kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang hendak dia jadikan perkara bid'ah, ditambah-tambah ataukah dikurang-kurangi. Walakinnahu u'jiba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'a. Akan tetapi dia u'jiba bi ra'yihi. Akan tetapi dia u'jiba bi ra'yihi. Dia membanggakan pendapat dia. Dia ujub, sombong, merasa bangga dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan pikirannya. Faqtada bima ikhtara'a, maka dia pun iktida, yaitu mengikuti apa-apa yang dia ada-adakan tersebut. Kalau seandainya dia tunduk terhadap kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan perkara bid'ah oleh dirinya. Kalau dirinya tunduk kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mengikuti Alkitab dan juga sunnah, dan dia tidak akan melakukan perkara-perkara bid'ah. Dia tidak akan membuat bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang mukhtara'ah, perkara-perkara yang dia adadakan. Namun dikarenakan penyakit ujubnya, al-ujubu binafsihi bira'yihi, membanggakan dirinya dan juga membanggakan pendapatnya, maka dia tinggalkan kitabullah, dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih bangga terhadap pendapatnya, lebih bangga dengan perkara-perkara yang menyelisihi Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan penyakit ujub tadi. Sehingga dengan adanya ujub tadi, dia berpaling dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tersesat, dipalingkan oleh penyakit ujubnya tersebut. Kemudian kata beliau, wa qala aydan anit tawadhu, dan berkata pula beliau rahimahullah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah tentang makna tawadhu. Kata beliau rahimahullah, yang namanya tawadhu adalah an takhdu'a lil haqqi wa tanqada lahu mimman sami'tahu walau kana adhalan nas lazimaka an takbalahu minhu. tawadu, kata beliau, kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah, an takhdu'a lil haqqi, yaitu engkau tunduk terhadap kebenaran. Tunduk terhadap kebenaran. Baik kebenaran tersebut tentunya datang dari Alkitab ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau tunduk. Tunduk kepada Alkitab dan juga sunnah. Tunduk kepada kebenaran. Wa tanqada lahu, dan juga engkau ingkiyat, itu patuh dan juga taat mengikuti kebenaran tersebut yang datang dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk kepadanya, patuh kepadanya, engkau mengikutinya. Mimman sami'tahu walau kana ajhalan nas, lazimaka an taqbalahu minhu. Itu dari orang-orang yang engkau mendengarnya, walaupun orang yang engkau mendengar darinya adalah ajhalan nasi, itu orang yang paling bodoh sekalipun. Maka walaupun engkau mendengar kebenaran tersebut dari orang yang bodoh sekalipun, kata beliau rahimahullah, lazimaka an takbalahu minhu, maka wajib bagi dirinya, bagi dirimu, an takbalahu minhu, wajib bagi dirimu untuk engkau menerima kebenaran tersebut darinya. Ini yang namanya tawadu, mengikuti dan tunduk terhadap al-haq. Dari orang-orang yang kau mendengar darinya kebenaran tersebut, walaupun kebenaran tersebut datangnya dari adalah, kata beliau, min ajhalin nas, dari orang yang bodoh sekalipun, maka tetap, kata beliau, lazimaka an takbalahu minhu, wajib bagi dirimu untuk menerima kebenaran tersebut, itu kebenaran yang diucapkan oleh orang yang bodoh sekalipun. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wal ujubu yaqta'u sahibahu anil isti'anati bi rabbih, dan yang namanya al ujub itu, kata beliau, yaqta'u, akan memutus sahibahu, pemiliknya, anil isti'anati bi rabbih, dari meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya. Ini bahaya yang berikutnya. Bahaya kalau seseorang memiliki ujub, selain apa yang kita dengar dari ucapan-ucapan para ulama dan ucapan dari al-muallif rahimahullah, maka ternyata yang namanya al-ujub, kata beliau, yaqta'u sahibahu anil isti'anati bi rabbih, bisa memutus isti'anah, yaitu meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian, kata beliau? Kata beliau rahimahullah, wa dhalika li'tidadihi binafsihi. Yang demikian itu dikarenakan, kata beliau, li'tidadihi binafsihi, karena dia benar-benar memandang besar pada dirinya. I'tidadiyah, jiwanya dia benar-benar diperhitungkan. Dirinya benar-benar dianggap orang yang mampu, orang yang memiliki keutamaan di atas yang lainnya, orang yang tidak perlu bantuan yang lainnya. Sehingga ketika dirinya merasa demikian, merasa ujub, kata beliau, justru yang seperti itu bisa memutus dirinya dari meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena i'tidad, anggapan dia, pandangan dia, memandang dirinya adalah orang yang besar, orang yang diperhitungkan, orang yang memiliki kedudukan di atas yang lainnya, sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wal ujubu min babil isyraki bin nafsi, dan yang namanya al-ujub, kata beliau rahimahullah, adalah min babil isyraki bin nafsi, termasuk dalam bab al-isyrak bin nafsi, yaitu menyekutukan jiwa. Wa hadha halul mustakbir, dan ini adalah merupakan kondisi dari orang-orang yang sombong, kata beliau. Kondisi dari orang-orang yang sombong. Artinya, kata beliau rahimahullah, orang yang sombong itu mesti dia akan membanggakan dirinya. Dan bahkan akan disebutkan oleh al-muallif nanti, bahwasanya al-kibr dan juga al-ujub adalah merupakan mutadakhilan, itu dua perkara yang saling berkaitan, saling masuk. Orang yang memiliki penyakit ujub, otomatis dia akan sombong. Dan sebaliknya, orang yang sombong, dia akan memiliki penyakit al-ujub. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa hadha halul mustakbir. Dan ini adalah merupakan kondisi keadaan dari orang yang sombong, kata beliau. Fal mura'i la yuhakkiku qawlahu iyaka na'budu. Maka orang yang mura'i, itu orang yang riya. Yang riya di dalam amalannya, la yuhakkiku qawlahu iyaka na'budu. Dirinya ini la yuhakkik, tidak merealisasikan, tidak mewujudkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini al-mura'i. Orang yang riya di dalam beramal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dirinya tidak mengaplikasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Sehingga dia masih beramal, namun tujuannya adalah untuk dipuji, untuk dilihat oleh manusia. Bukan semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini murai. Sementara kata beliau rahimahullah, wal mu'jibu la yuhakkiku qawlahu wa iyaka nasta'in. Sementara orang yang memiliki penyakit ujub, dirinya tidak merealisasikan, tidak mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Kenapa? Karena dirinya merasa memiliki kehebatan, memiliki keutamaan, memiliki ini dan juga yang lainnya, sehingga dia tidak butuh kepada yang lain. Sampai-sampai pada tingkatan diputus dari dirinya untuk beristianah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya orang yang ujub, dia tidak merealisasikan iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Terputus. Orang yang memiliki penyakit ujub, dirinya tidak bisa merealisasikan ayat yang mulia ini, itu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, wal ujubu wal kibru mutadakhilan, fala yubla bil ujubi illa mutakabbirun. Dan yang namanya al ujub wal kibr, itu adalah merupakan mutadakhilan, dua perkara yang saling terkait, dua perkara yang saling masuk padanya. Kalau ada ujub, berarti ada kibr padanya. Kalau ada kibr, berarti ujub itu ada pada dirinya. Di mana kata beliau rahimahullah, fala yubla bil ujubi illa mutakabbirun. Tidaklah diberikan bulia, tidaklah diberikan cobaan, ditimpakan musibah dengan penyakit ujub, kecuali mutakabbirun, kecuali orang yang sombong. Orang yang sombong diberikan musibah yang berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dirinya akan membanggakan dirinya, akan memiliki penyakit ujub. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-ujubu wal-kibru mutadakhilan, dua perkara yang saling terkait. Qala Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, innahu la yatakabbaru ala ahadin hatta yu'jaba bi nafsihi wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Kata beliau, kata Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, innahu la yatakabbaru ala ahadin, sesungguhnya tidak ada orang yang yatakabbar, akan sombong kepada orang lain, kepada siapapun, hatta yu'jaba binafsihi, hingga dirinya, yu'jaba binafsihi, membanggakan dirinya sendiri. Dia tidak akan sombong kepada orang lain, sampai dirinya memiliki penyakit ujub. Kalau dia sudah terkena penyakit ujub, maka dia akan memiliki kesombongan, sombong terhadap yang lainnya. Wa yara laha ala ghairiha al-fadla, dan dia memandang bahwasanya dirinya ini, itu jiwanya tersebut, memiliki keutamaan di atas yang lainnya. memiliki keutamaan di atas yang lainnya, memiliki kelebihan di atas yang lainnya. Ini orang yang yatakabbar, orang yang yu'jab binafsihi, orang yang menyombongkan dirinya, orang yang ujub, membanggakan dirinya, dia akan memandang dirinya tersebut memiliki al-fadl di atas yang lainnya. Ini kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya al-ujub wal kibr adalah mutadakhilan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa ammal kibru fatharun min atharil ujub wal baghyi min qalbin qad imtala'a bil jahli wal zulmi wa tarahhalat minhu al ubudiyyatu. Kata beliau rahimahullah, wa ammal kibr, adapun al-kibr itu kecongkakan, sombongan, maka itu kata beliau adalah merupakan asarun min atharil ujub, merupakan dampak negatif, itu efek negatif dari al-ujub kata beliau rahimahullahu taala. Itu perkara yang muncul, yang dimunculkan oleh penyakit al-ujub, maka muncul kesombongan pada orang tersebut. Wal-baghi, dan juga al-baghi min qalbin, itu sikap al-baghi melampaui batas dari sebuah hati, qadim tala'at bil jahli wadh-dhulmi, dari hati yang sudah penuh dengan kejahilan dan juga kezaliman. Maka yang muncul adalah semacam itu, ujub dan juga sikap al-baghi, itu melampaui batas kepada yang lainnya. Wa tarahhalat minhu al-ubudiyyatu, dan juga al-ubudiyah darinya sudah hilang, tidak ada pada dirinya sifat ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazala alaihi al-maqtu, dan sudah turun atas dirinya al-maqtu, yaitu kemurkaan, kemarahan. Fa nadharuhu ila an-nasi shazrun wa masjuhu bainahum tabakhturun wa muamalatuhu lahum muamalatul isti'sar lal isar walal insaf. Kata beliau rahimahullah, dan pandangan dia memandang manusia dikarenakan sudah memiliki sifat-sifat tadi, hatinya sudah penuh dengan kedzaliman dan juga kejahilan, sifat ubudiyah sudah tidak ada pada dirinya, dan yang justru yang turun kepada dirinya adalah al-maqt, kemarahan dan juga yang lainnya. Maka beliau fanadharuhu ilan nas, maka pandangan dia memandang manusia adalah sazrun, itu pandangan yang marah kepada mereka. Memandang manusia itu memandang dengan pandangan yang marah. Wa masyuhu bainahum tabakhturun, dan berjalannya dia di tengah-tengah manusia adalah berjalan dengan tabakhtur, itu dengan cara yang sombong. Ini pengaruh yang jelek dari penyakit al-ujub, muncul al-kibr, al-baghi, dan juga seperti ini akibatnya, memandang manusia dengan pandangan yang marah, sombong kepada mereka. Wa mu'amalatuhu lahum mu'amalatul isti'sar lal isar walal insaf, dan muamalah dia dengan mereka, itu muamalah dia dengan manusia itu adalah muamalatul isti'sar lal isar, adalah muamalah yang dirinya ini menginginkan untuk didahulukan, lebih didahulukan daripada yang lainnya. Lal isar, bukan muamalah isar, itu mendahulukan yang lain. Justru dia mintanya adalah didahulukan, bukan isar, apalagi insaf kata beliau rahimahullah, berbuat adil. Karena sudah memiliki kezaliman, kejahilan, al-baghyu, sombongan dan juga yang lainnya, akibat dari penyakit ujub yang ada pada dirinya. Sehingga muamalah dia dengan manusia adalah muamalatul isti'sar lal isar walal insaf. Dia penginnya didahulukan daripada yang lain, bukan muamalah isar, itu saling memberikan peluang bagi yang lainnya, mendahulukan yang lainnya. walal insaf, dan juga dia tidak melakukan insaf, berbuat insaf, keadilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal abdu mafturun ala mahabbati nafsihi wal ujubi biha, faidha lam yantasif al abdu min nafsihi awqa'ahu dhalika fi dhalalat. Kata beliau rahimahullah, dan yang namanya hamba itu difitrahkan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala mahabbati nafsihi, untuk mencintai dirinya sendiri, mencintai jiwanya sendiri. Dan juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maftur ala al-ujubi biha, untuk membanggakan dirinya. Ini perkara yang fitrah, yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pada seseorang. Sehingga kata beliau rahimahullah, faida lam yantasif al-abdu min nafsihi, jika seorang hamba tidak berbuat insaf pada dirinya sendiri, itu tidak memperlakukan dirinya, mengolah dirinya dengan benar, hal-hal tadi, awqa'ahu dhalika fi dhalalat, maka perkara yang fitrah tadi, mencintai dirinya, membanggakan dirinya, ini justru kata beliau akan awqa'ahu dhalika fi dhalalat, akan menjerumuskan dirinya fi dhalalat, pada kesesatan-kesesatan. Karena yang dibesar-besarkan adalah al-ujbu binafsihi, yaitu membanggakan dirinya, mencintai dirinya, tidak mencintai yang lainnya, tidak berbuat isar, tidak berbuat insaf kepada yang lainnya, tidak merendahkan diri kepada yang lainnya. Maka yang seperti ini kata beliau rahimahullah akan menjerumuskan dirinya fid dalala, pada kesesatan-kesesatan. Iyadan billah. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hubbuka as-shay'a yu'mi wa yusim, dan kecintaanmu terhadap sesuatu itu yu'mi wa yusimmu, itu bisa membuat engkau buta dan juga bisa membuat engkau tuli. Kata beliau rahimahullah, cinta terhadap sesuatu bisa menjadikan buta dan juga bisa menjadikan tuli seseorang. Wal insanu majbulun ala mahabbati nafsihi, sementara manusia itu majbul, itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maftur ala mahabbati nafsihi, itu untuk mencintai dirinya. Kalau dirinya suka-suka terhadap dirinya, itu terlalu cinta terhadap dirinya, maka seperti ini membahayakan. Wa hubbuka asy-syai'a yu'mi wa yusimmu, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fahuwa la yara illa mahasinaha, maka jiwa tersebut kata beliau tidak memandang illa mahasinaha, kecuali kebaikan-kebaikan dirinya. Inangnya jiwa, kenapa? Karena seseorang itu majbulun ala mahabbati nafsihi, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk suka terhadap dirinya. Sehingga yang dipandang, yang ada pada dirinya adalah mahasinaha, kebaikan-kebaikan terus yang ada pada dirinya. Dan juga kata beliau rahimahullah, wa mubghidun li khasmihi la yara illa masawi'ahu. Dan juga yang namanya jiwa itu majbul, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mubghid li khasmihi, untuk membenci lawannya, musuhnya, la yara illa masawi'ahu, yang mana dia tidak memandang illa masawi'ahu, kecuali kejelekan-kejelekan yang ada pada lawannya, yang dia berselisih dengan dirinya, lawan khosmnya. Dia memandang orang lain memiliki masawi, kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kejelekan-kejelekan, sementara memandang dirinya memiliki kebaikan-kebaikan. Sehingga kata beliau rahimahullah, ketika seseorang majbul ala mahabbati nafsihi, ini waspada. Karena jiwa itu akan memandang dirinya, tentu akan memandang dengan pandangan yang baik-baik untuk dirinya. Sementara memandang orang lain, itu memandang dengan kejelekan-kejelekan. Sehingga hubbuka asy-syai'a yu'mi wa yusim, cintamu kepada sesuatu, ini bisa membuat engkau buta dan juga bisa membuat engkau tuli, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi ma'na tawadhu. Dan berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna tawadhu, kata beliau, ayatalaqqa sultan al-haqqi bil khudu'i lahu wa dhulli wal inqiyadi wad dukhuli tahta riqqihi. Yang namanya tawadhu, kata Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah ayatalaqqa sultan al-haqqi bil khudu'i, yaitu dia menerima sultan al-haqqi, kekuasaan al-haq, bil khudu'i lahu, dengan tunduk kepadanya, wadhulli wal inqiyad, dan merendahkan diri serta tunduk kepadanya, wadhukhuli tahta riqqihi, dan juga masuk di bawah riqqihi, itu sebagai budaknya, sebagai hambanya, bihaitsu yakunul haqqu mutasarrifan fi tasarruf al-maliki fi mamlukihi, yaitu dari sisi, kata beliau, al-haq itu yang mutasarrifan fihi, yang mengatur dirinya, yang menjadi pengatur pada dirinya, yaitu tasarruf al-maliki fi mamluki, seperti tasarruf al-maliki, itu seorang raja yang mengatur mamlukihi, itu rakyat-rakyatnya. Maka kalau engkau tunduk kepada al-haq dengan makna yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ia tunduk dzul wal inqiyad wad dukhul tahta riqqihi, dan al-haq tersebut yang mengatur dirinya seperti tasarruf al-malik fi mamlukihi, maka itulah yang namanya tawadhu, kata beliau. Bihadza, kata beliau, yahsulu lil 'abdi khuluqut tawadhu, dengan ini, kata beliau, dengan perangai-perangai yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yahsulu lil 'abdi khuluqut tawadhu, akan terhasilkan untuk seorang hamba khuluqut tawadhu, itu akhlak sebagai orang yang tawadhu. Akhlak tawadhu ada pada dirinya dengan menjalankan perangai-perangai yang disebutkan oleh beliau. Al-khudu lil haq wal inqiyad lahu, dan juga ad-dukhul tahta riqqihi. Walihada fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kibra bididdihi. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-kibr itu sombong, bididdihi, dengan lawanan dari tawadhu, dengan lawanan dari tawadhu, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang namanya kibr, sombong, itu adalah batarul haqq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini namanya al-kibr, lawanan dari tawadhu. Sementara tawadhu adalah tunduk kepadanya, mengikutinya, inqiyad, dan juga seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sementara al-kibr adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata beliau rahimahullah, fa batarul haqqi radduhu wa juhduhu wa daf'u fi sadrihi ka daf'i sa'ili. Dan batarul haqq maknanya adalah radduhu, itu menolak kebenaran, menolak al-haq itu sendiri. Wajuhduhu, dan juga menentangnya. Wadaf'u fi sadrihi, dan juga membuang. Fi sadrihi, menolak. Fi sadrihi, dari dadanya. Kadaf'i sa'ili, seperti menolaknya. Itu seperti dia menolak as-sa'il. Itu sesuatu yang akan menyerang dirinya, yang akan menyergap dirinya, dan seterusnya, yang akan memangsa dirinya. Maka dia tolak sesuatu yang akan memangsa dirinya, menyergap dirinya. Ternyata yang dia tolak adalah al-haq. Maka inilah yang namanya al-kibr. Wa ghamtun nas, sementara ghamtun nas, merendahkan manusia, adalah ihtiqaruhum wasdira'uhum. Itu ihtiqar wasdira'uhum, itu merendahkan mereka, merendahkan manusia. Wa mata ihtaqarahum wasdara'uhum dafa'a huquqahum wajahadaha. Dan kapan saja seseorang merendahkan manusia, ihtaqarahum masdarahum semakna, dafa'a huquqahum, niscaya dia juga akan dafa'a huquqahum, dia akan menolak hak-hak mereka. Itu artinya dia tidak akan menjalankan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Wajahadaha, dan juga dia akan menentangnya, tidak mau menjalankan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Wastahana biha, dan juga dia akan menghinakan hak-hak tersebut, menganggap ringan, meremehkan hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Walamma kana li sahibil haqqi maqalun wa sawlatun kanatin nufusul mutakabbiratu la tukirru lahu bisawlati ala tilka sawlati allati fiha. Kata beliau rahimahullah, dan manakala li sahibil haqqi, pemilik al-haq itu maqalun, memiliki maqalun wa sawlatun, memiliki ucapan-ucapan, wa sawlatun dan juga kekuatan, maka jiwa-jiwa an-nufus al-mutakabbirah, itu jiwa-jiwa yang sombong, la tukirru lahu bisawlah, maka jiwa-jiwa yang sombong tersebut tidak akan mengakui kekuatan kebenaran tersebut. Ala tilka sawlati allati fiha, tidak mau mengakui kekuatan yang ada padanya, kata beliau. Wala siyama an-nufusu al-mubattilatu fatasulu ala sawlatil haqqi bikibriha wa batiliha. Terlebih lagi kata beliau, jiwa yang al-mubattilah, itu jiwa yang batil, yang suka membatalkan kebenaran, yang suka menentang kebenaran, maka jiwa yang semacam ini kata beliau, fatasulu ala sawlatil haq, maka justru jiwa yang semacam ini akan menyerang kekuatan dari al-haq, bikibriha wa batiliha, dengan kesombongannya dan juga kebatilan yang ada pada jiwa tersebut. Demikianlah orang yang tidak memiliki apa, sikap tawadu kepada al-haq, maka akan demikian. Kita lanjutkan kembali. Sebenarnya tadi mau baca sampai titik yang terakhir ini karena menyelesaikan materi yang ada, supaya tidak masuk pada pembahasan yang berikutnya, karena kemungkinan ini yang terakhir, Senin besok sudah saum, itu biasanya untuk puasa. Ini terus untuk malam hari dan juga pagi hari biasanya libur, sehingga kita usahakan untuk sampai selesai, tidak masalah. Kita lanjutkan baca sedikit, kemudian kita akhiri terus ini. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, fakana haqiqatu tawadu, dan adalah hakikat dari tawadu, khudu'al abdi atau khudu'ul abdi li sawlatil haqqi wankiyaduhu laha fala yuqabiluha bisawlatihi alaihi. Kata beliau rahimahullah, maka hakikat dari tawadu adalah khudu'ul abdi, yaitu tunduknya seorang hamba li sawlatil haqqi, terhadap kekuatan dari al-haq. Dia tunduk dengan makna tentunya seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wankiyaduhu laha, dan juga patuhnya dia, tunduknya dia terhadap sawlatul haq, terhadap kekuatan dari al-haq itu sendiri. Fala yuqabiluha bisawlatihi alaih, maka dia tidak yuqabiluha, menyikapinya, melawannya, bisawlatihi alaih, dengan kekuatannya untuk melawan sawlatul haq. Ini yang namanya apa? Tawadu, tunduk kepada kebenaran, patuh mengamalkannya, dan juga seterusnya. Dan dia membuang jauh-jauh sikap ujub ataukah al-kibar, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dikarenakan hal-hal yang demikian bisa menghalangi seseorang untuk menerima al-haq, untuk mengamalkan al-haq, dan juga tunduk kepada al-haq itu sendiri. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap tawadu, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit al-kibr dan juga al-ujub, dikarenakan hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang bisa memalingkan seorang hamba dari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.